الحرف تعريف النبي اللام فقط فنامة عرف تقول فيه النمط yang keras suaranya irfa sultan al mubtada haf sabra mudhaf ta'rif mudhaf ilay au atifa li tanwi al lam mubtada wa khabaruhu mahdhuf taqdiruhu al lam harf ta'rif faqad fa azalaha bi tasjim qad isim bi mana hasiba al kaf faqad hal mabni ala sukun wa hal nasbin wa yajuzu aidan wa yajuzu an yu'rafa waqi'ah li jawabi syartin mahdhufin idza arada qad bi makna isim fi'il amr isim fi'il amr bi makna intahi au qad bi makna isim mana sibak khabar mubtada mahdhuf ya sah sanamat fa ati fa sanamat mubtada sanamat mubtada arafta fi'il guna fa'il fi makna rafin na qul fi'lul amr fi'lul amri fa wa fa'ilu dhamir mustatir fi wujuban tamriru anta wa jumlah fi mahalli rafin khabar khabar fi jar mamadir mutalliq fi qul annama maf'ulun bi li qul ya qusida lafdhuh qusida lafdhuh ma ma'na al harfu ta'rifin aw al lam faqad al adalah huruf yang mengalifkan atau lamnya saja. Maka nama pun jika kau alifkan. Ya, tadi nama, sesuai dengan i'roban antum bagaimana terjemahannya? Namat. Nama pun yang itu. Tadi kan antum i'rob sebagai apa? Araf tanya sifat ya. Berarti namat yang nama yang kalau marifatkan katakanlah padanya an-namat ya. Bisa juga di sana kita jadikan apa arrafta sebagai apa fir syarat dari apa syarat ya tadi ada syarat jamah tuh takdirnya apa in arrafta ya maka di situ ada fa yang di apa buang ini faqul fihi an-namat ya. Cuma yang kedua ini banyak sekali ya penakdirannya. Meskipun dari sisi makna lebih enak ya. Cuma dari penakdirannya lebih banyak sehingga lebih dipilih yang pertama. Ya. Di sini al-musannif memberikan judul al-mu'arraf bi adati ta'rif yang dimakrifahkan dengan adatu ta'rif. Kenapa beliau tidak memberi judul misalkan dengan al-mu'arraf bi al? Hah? Kira-kira apa rahasianya? Kenapa beliau memberi judul al-mu'arraf fi adati ta'rif bukan misalkan al-mu'arraf fi al? Ya? Karena ada yang tahu? Hah? Agar mencakup al, ya, al-mu'arifah ataupun am, al-mu'arifah inda himyariyah. Yaitu. Ya. Dan juga karena menjaga adanya khilaf. Melihat adanya khilaf padanya. Ya kan? Sebagian mengatakan al-nya, sebagian mengatakan lam-nya saja. Ya. Bisa dirincikan khilaf terkait dengan al, mana yang menjadi al-mu'arifahnya, kemudian ditarjih apa yang lebih rajih menurut antum? Inda khalil al birummatiha, al dengan keseluruhannya. Kemudian hamzahnya hamzah apa kata Khalil? Jangan takut. Hamzah qata. Nah, hamzah qata. Dalilnya apa katanya? Yang menunjukkan bahwasanya hamzahnya hamzah qata? Dia tetap di atas. Ya, dia menetap di fathah. Sedangkan hamzah wasal aslinya apa? Kasrah. Kemudian pendapat yang kedua? Pendapat siapa itu yang menyatakan bahwasanya yang memakrifahkan adalah lamnya saja? Iya, kemudian hamzahnya hamzah apa kata si Bawai? Hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Ya. Kemudian alif lam. Ya. Alif lam ada berapa macam? Alif lam al-mu'rifah. Ada tiga. Ada tiga macam alif lam al-mu'rifah. Yang pertama lil-ahdi, kemudian yang kedua lil-istighraq al-jins, kemudian lita'rifil haqiqah. Yang lil-ahdi ada berapa macam? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama al-ahd al-zikri. Contohnya apa? Al-ahd al-zikri dalam ayat. Ya, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Kemudian yang kedua lil-ahdi dzini. Contohnya idhuma fil ghar. Yang ketiga lil-ahd al-huduri. Contohnya al-yawma akmaltu. Ahsanta. Kemudian contoh dari alif lam lil-istighraqil jins ada dalam ayat pendek, surat pendek apa? Innal insana lafi khusr. Apa tandanya alif lam lil-istighraqil jins? Alif lamnya bisa digantikan dengan posisi alnya bisa digantikan dengan apa? Kul. Iya. Kemudian yang ketiga lita'rifil haqiqah. Contohnya apa? Ar-rajulu khairun minal mar'ah. Ya, hakikat laki-laki lebih bagus daripada hakikat perempuan. Ya, hakikat. Ya. Bukan apa? Satuannya. Kalau melihat satuannya banyak kaum wanita yang lebih afdol dari bukan hanya 100 lebih dari 100 laki-laki. Ya. Ya, sang. Kemudian setelahnya siapa? Waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladzina thumma allati. Ya. Taqaddam Arwan. Persiapan cuma satu ini kan. Cuma satu bait. Siapa? Harith. Ya, a'rid waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladzina thumma allati. Waqad tuzadu laziman waqad waw waw al waw istinafiyah. Ya. Qad harfu harfu taqlil tuzadu tuzadu fil mudhari wa yusira marfuun alamat rafi'i adhamma wa naibu fa'ilihi dhamir mustatir fihi bihi jawazan taqdiruhu taqdiruhu taqdiruhu hiya ya'udu ila al ya ila al laziman laziman hal min hal min al ya hal min adhamir fi tuzad kemudian mansub. Ya, wa yajuzu aidan an yu'rab wala pula an yu'raba maf'ul mutlaq. Ya, maf'ul mutlaq atau apa? Naib anil masdar. Takdirnya apa berarti? Waqad tuzadu zaidan laziman. Zada yazidu masdarnya zaid. Ya, kallati kallati jarun jar ومجرور هذا متعلق خبر لل والتقدير وذلك كائن وذلك كائن كقولك ataupun langsung juga bisa. Wa dzalika kainun kallati. Wal anak wal ladina sumalati. Ya. Ma'tufatun. Ya kalau dua ma'tufani, satu ma'tufun, ya kan? Jamak ma'tufatun ala ma'tufatun ala allati. Ya, makna al-bait dan terkadang al ya ditambahkan dengan harus secara wajib secara wajib. Ya apalah dengan harus macam dengan seperti dengan alati al-ana al-ladina dan alati alati. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya alif lam yang ditambahkan dalam keadaan harus kata bahasa antum kan mesti itu berapa di berapa tempat? Di berapa tempat wajib ditambahkan alif lam di situ? Di cepat nanti jadi didi kalau kelamaan. Di tiga tempat sudah kita lewatkan kan? Yang pertama pada isim mausul seperti alladzina dan allati. Kemudian yang kedua di mana? Hah? Alamun alam nama yang dari asal peletakannya disertakan bersamanya apa? Al. Iya kan seperti allat. Alamun qaranat wab'ahu. Alam yang al ini menyertai asal peletakannya. Falam yusma' bi ghairi al dan belum terdengar tanpa al. Contohnya apa? Allat atau yang lain contohnya apa? Al-yasa', al-uzza. Kemudian kalau al-an masuknya ke yang mana nih? Al-an. Isim? Isim isyarah. Untuk menunjuk apa? Hah? Waktu. Untuk menunjuk waktu. Iya kan? Dzaraf dia. Iya. Al-an ini mabni atau mu'rab atau bagaimana? Terus al-an mu'rab mabni atau enggak mu'rab enggak mabni atau mu'rab dan mabni juga. Ada khilaf. Sebagian menyatakan al-an ini apa? Mabni. Sebagian yang lain menyatakan apa? Mu'rab. Yang rajih apa? Yang rajih mu'rab. Alasannya? Alasannya? Karena apa? Siapa yang bantu yang lain? Dibantu. Alasannya apa? Kenapa yang lebih rajih mu'rab? Katanya apa? Hah? Ya bisa dijelaskan dengan min. Kemudian? Yang lain? Kalau mulazama an-nasab ya mungkin bagi yang lain juga menyatakan mabni di atas fathah. Iya kan? Yang lain. La tujad lahu illatun sahihah ala bina'ihi. Tidak didapati illah yang dibenarkan untuk ia dibawa kepada mabni. Tidak ada. Illah yang mengharuskan dia mabni itu enggak ada. Ya. Illah-illah yang disebutkan tadi lemah gitu. Dengar-dengar itu ya. Jadi allati al-ana alladina thumma allati ya tersimpulkan dengan tiga tempat. Yang pertama nama yang al ini menyertai asal peletakannya atau peletakannya dan belum pernah didengar tanpa al. Ya. Kemudian isim isyarah al-an khususnya. Kemudian isim mausul juga sebagiannya, tidak apa? Keseluruhannya, tidak keseluruhannya. Nah ini macam al yang ditambahkan yang pertama yaitu penambahan yang sifatnya lazim. Kemudian istilahnya walittirarin kabanatil awbari kadza wa tibtan nafsa ya qaisus sari. Belum siap dah Marwan. Belum siap. Berarti besok ya bagiannya. Walitirorin wau kabatin Walitirorin jaro majur Muntalik bi juzat Asyar spesifik kalau kita boleh dengan di sisi tadi langsung pun enggak apa-apa ya. Bana jar majrur. Kafnya mengejarkan banat pun tidak apa-apa. Tapi kalau ditakdirkan qaul pun tidak apa-apa. Tapi ya biasanya kalau jumlah bentuknya ya qaul, tapi enggak semuanya juga. Bebaslah sudah. Terus wa bana mudhof al-awwal mudhof ilaih majrur al-majruru al-kasr. Ya. Kada jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Muta'alliq bi qaulin. Ay, muta'alliq bi mahdhuf tul khabarun. Khabar min mubtada min madatil qaul mahdhuf. Ya, jadi kada jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Ya. Khabar. Ya, lil mubtada al mahdhuf min madati al qaul atau langsung aja qaul. Khabar min mubtada mahdhuf taqdiruhu boleh. Qauluka. Khabar min mubtada mahdhuf taqdiruhu qauluka. Kada qauluka. Ya. Wa tibta nafsa ya Qais as-Sari. Wa tibta wa huwa al-wati. Tibta fi waqa'if an-nafsa tamyiz mansub. Alamatuhu al-fathah. Ya Qais, ya harfu nida. Qais munada mabni al-mabdam fi ma'ali nasbin. As-Sari na'at li Qais. Ya. Na'at li Qais. Wal jumlah. Wal jumlah wa tibta nafas. Fi ma'ali nasbin. Ya. Maqulun. Ya. Maqulun qawli. Di sini walid tirarin. Ya. Disebutkan di sini walid tirarin. Maknanya apa walid tirarin? Maf'ul apa? Maf'ul li ajli. Ya, maf'ul li ajli. Jadi ditambahkannya al dalam rangka ittirar, darurat. Di sini maf'ul li ajli dijarkan dengan lam. Wajib atau tidak dalam contoh ini? Bagi yang mencaratkan maf'ulnya ajli harus dari fi'il qawli, maka wajib untuk dijarkan. Bagi yang tidak mempersyaratkannya, maka boleh diucapkan dengan ijraran. Iya, ya, boleh juga untuk dinasobkan ijraran. Ya, ini macam yang kedua dari apa? Penambahan al. Sifatnya apa katanya di sini? Macam yang kedua ini dari penambahan al. Darurah. Ya, darurah syi'riyah. Seperti banatil aubar. Aslinya apa? Banatil aubar. Banatu. Ya. Aubar. Ya, banatu aubara. Ya, ditambahkan al karena darurah wazan. Juga contoh tib dan nafsa ya qaisu sari. Syai'nya mana di situ? An-nafsa. An-nafsa dia datang sebagai apa? Tamyiz. Dari tibda. Iya. Tak itu. Wa tib dan nafsa. Ya, di situ alif lamnya katanya apa? Yang masuk pada an-nafsa? Darurah. Maksudnya alif lam apa? Alif lam apa? Zaidah ditambahkan karena darurah. Menurut Basriyin yang mereka tidak membolehkan tangis dengan isimnya ma'rifah. Iya, adapun menurut orang Kufah? Orang Kufah membolehkan. Membolehkan. Iya, tamyiz dalam keadaan ma'rifah. Berarti an-nafsa dalam keadaan seperti ini alif lamnya? Bukan zaidah. Iya. Tapi al-mu'arifah. Ya, hasan. Harus siap diujani pertanyaan. Ya, barakallahu fikum. Sudah ya itu ya? Ya, sudah dari matanya saja kan. Tadi yang saya tanyakan itu yaitu simulannya ya. Tidak ada kan pertanyaan yang ataupun pertanyaan dari yang sebelumnya belum disampaikan, enggak ada kan, sudah semua kan. Jadi tergantung merujuknya maksimal atau tidak. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, masih berkaitan dengan apa, ziyadatu al. Ya, qala an-nadhim rahimahullah وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وبعض الأعلام سبقيا نما سبقيا tidak keseluruhannya, tidak semua, ba'd, ya, sebagiannya. Alaihi dakhala, al masuk padanya. Alif halifnya dari telak bezanya. Al masuk padanya. Alaihi ha kembali kepada ba'd, mufrad dia, lafadznya ba'd. Aslinya ba'dul a'lami, ya, dakhala al alaihi. Sebagian a'lam, nama-nama al itu masuk padanya. Ini macam yang ketiga berarti ya, dari al, ya, yang ditambahkan. Yang pertama tadi yang sudah kita lewatkan, yang ditambahkan karena apa? Dalam bentuk, dalam keadaan apa? Lazim. Yang kedua ditambahkan karena boruroh. Kalau ini ya sifatnya bilkhiyar, ya boleh, ya. Apa tujuannya ditambahkan al kepada al-a'lam atau sebagian al-a'lam? Lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Ya, untuk mengisyaratkan, ya, untuk memandang, mengisyaratkan ma qad kana anhu nuqila. Apa yang, ya, apa yang sebagian ataupun apa yang sebagian alam itu dinukil darinya. Ya, harus paham irobnya biar lebih jelas. Ya. Kalau tadi irobnya jelaskan ma'dul a'lam mubtada mudhaf a'lam mudhaf ilaihi alaihi jarun wa majrur muta'alliq bi dakhala. Ya, dakhala fi'lun madhi wa fa'ilun dhamir musatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya'ud ila al. Kalau Syekh Utsaimin katanya kalau dakhala alifnya adalah fa'il, maka dia kembalinya kepada alif dan lam. Tapi kalau alifnya lilit lak, berarti dakhala itu adatu ta'rif, ya. Kembali kepada adatu ta'rif mufrad. Tapi bisa juga yang seperti itu atau banyak seperti ini. Ya. Lilamhi ma qad kana anhu nuqila, lilamhi jar wa majrur muta'alliq bi dakhala. Lihat, untuk mengetahui muta'alliqnya jar majrur dan mudhaf itu melihat maknanya. Masuk lilamhi untuk, ya, mengisyaratkan ma, ya, apa yang nanti maknya ini akan dijelaskan, ya, sifat, ya, hadas, ya, yang qad kana, yang alam tersebut diambil darinya. Mungkin dengan contoh akan lebih jelas, ya. Seperti ada orang namanya al-fadl, fadl dikasih al-fadl, ditambahkan alif lam di situ. Tujuannya apa sih ditambahkan alif lam adalah fadl? Untuk, ya, mengisyaratkan asal, ya, yang darinya nama al-fadl ini diambil. Fadl aslinya apa? Maknanya hadas, apa fadl, keutamaan. Ya, paham enggak? Nanti dikasih alif lam ini harapan orang tua anaknya ini kalau gede, kalau udah besar memiliki keutamaan, kemuliaan. Nah, itu dengan adanya alif lam ini, ya, mengisyaratkan kepada asal makna dari yang ia diambil darinya. Ya. Lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Lamah mudhaf ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya. Kemudian qad harfu tahqiq kana fi'lun madh naqis, ya. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar wa wasmuha apa? Dhamir mustatir fihi. Jawazan taqdiruhu huwa ya'udila ba'am ba'adul a'lam. Ya, anhu jar wa majrur, haknya ini a'idnya kembali kepada mak. Nukila fi'il madh wa ghayrsuh wa naibu fa'alihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kembali kepada ba'ad juga. Aslinya nih, ya, lilamhi ma qad kana ba'adul a'lami nukila anhu, gitu. Untuk mengisyaratkan sesuatu yang sebagian a'lam ini diambil darinya. Hah? Tadi dengan contoh, ya, namanya al-fadl, dikasih al, kenapa? Untuk mengisyaratkan, ya, makna fadl, yaitu apa? Keutamaan. Jadi harapannya orang tua dengan dikasih alif lam ini, anaknya bukan hanya saja namanya al-fadl, tapi nanti dia memiliki keutamaan. Ya. Tapi kalau enggak ada alif lam, ya, tidak, sekedar nama saja. Fadl saja misalkan. Ya. Syirif amin, ya. Kal fadli wal harithi wal nu'mani, seperti al fadl. Fadula yafdulu fadlan. Nasar dari fadula kan? Ya. Al harith isim fa'il. Harafa yahrusu. Ya. Aslinya apa? Membajak ya. Jadi orang tua ketika menamai anaknya al harith, harapannya nanti dia umurnya panjang, besar, rajin, pekerja, belajar dan ramal. Ya. Nu'man. Nu'man aslinya nama darah. Apa harapan yang diharapkan oleh orang tua dengan nama ini? Darah itu diantara kelazimannya apa? Warnanya merah. Jadi dia ingin ketika anaknya besar, dewasa, kemerah-merahan kulitnya. Bagus kan daripada kepucat-pucatan kuning. Fadzikru dhaw hadfuhu siyani, menyebutkan al dan menghilangkannya sama. Ya. Maksudnya sama-sama ma'rifah. Al-fadl ma'rifah. Fadl tanpa al-fadl ma'rifah. Ya sama. Bedanya di mana? Tadi kalau yang ada alif lamnya ada al-lamah. Yang tidak ada alif lamnya tidak ada al-lamah, ya kan? Sama dalam hal sama-sama ma'rifah. Maksudnya al kepada fadl tadi tidak ma'rifah kan tidak. Zaidah alif lamnya sekedar untuk lilamhi al-asr, mengisyaratkan kepada asr makna kata yang ia diambil darinya. Si fahami? Hah? Kalau belum ya nanti isyarahnya. Kalau di matanya sudah difahami ya masuk isyarah lebih mudah lagi. Siyan dari si, ya la siyama. Maknanya siyan la mislan. Fadzikru dha'ah, bukan nang ada laknya. Siyan mislamanya. Fadzikru dha wa hadfu, menyebutkan al dan membuangnya siyan. Mislan sama. Ya. Meskipun nanti difahami oleh asy-Syarisi. Beliau memahami bahwasanya masuknya alif lam dengan tidak adanya sama. Maksudnya dalam hal maknanya sekedar nama. Tapi yang lain seperti Syekh Ibnu Utsaimin memahami sama maksudnya secara lafaz. Al-fadl ma'rifah, fadl pun ma'rifah. Karena alif lamnya zaidah. Adapun dalam masalah maknanya berbeda. Yang pertama al-fadl bukan hanya sekedar nama, tapi di situ ada apa? Al-lamah. Yang kedua sekedar nama. Ya, kita lihat syarahnya. Jadi kalau sudah antum pahami baitnya, i'rabnya, maknanya sudah insyaallah tergambar ke bawahnya. Zakara musannifu fi ma taqaddama anna al-alif wal lam takunu mu'arrifah. Al-musannif menyebutkan pada apa yang telah lewat bahwasanya alif wal lam takunu mu'arrifah, datang untuk memakrifahkan. Wa takunu zaidan, dan juga datang hanya sebagai tambahan. Faqad taqaddama al-kalamu alayhima, sudah lewat pembahasan dari keduanya. Ya. Thumma dzakara fi hadainil baitaini annaha takunu lilamhi shifah. Kemudian beliau menyebutkan pada dua bait ini bahwasanya alif lam itu datang untuk mengisyaratkan kepada sifat. Ini juga yang rajih zaidah juga. Ya. Zaidah juga. Nomor tiga itu ada catatan kaki. Nomor tiga, al-muradu bilamhi shifah atau lamhi al-asl, yang dimaksud dengan lamhi shifah mengisyaratkan kepada sifat yang ia diambil darinya, atau lilamhi al-asl an yunzar wa yulmah, dilihat dan disyaratkan asal alam yang ia dinukil darinya sebelum dia menjadi alam, ya kan. Wal ghayatu min dhalika kaunu silati ma kaunu silatin ma'nawiyatin bainal ma'na taqdim baina ma'na al-qadimi wal ma'na al-jadidi. Tujuannya adalah agar di sini kaunya tam. Ya, kaunya tam. Tujuannya adalah agar ada silah keterkaitan makna antara makna yang lama dengan makna yang baru. Makna yang lamanya sifat, makna yang barunya alam. Dengan dikasih al, terkumpul dua-duanya. Makna yang baru nama, makna yang lama sifat. Paham enggak? Ya. Belum paham ya? Ya belum, maaf. Karena saya sudah sering ulang-ulang, jadi paham. Karena baru sekali, belum paham. Ya. Ya itu. Mana apa? Lilamhi as-sifah. Ya. Yaitu dilihat dan disyaratkan asal. Asal yang alam ini diambil darinya sebelum dia menjadi alam. Tujuannya apa? Agar ada keterkaitan makna, ya, keterkaitan yang sifatnya maknawi antara makna yang dulu sifat dengan makna yang sekarang nama. Jadi kalau nama dari Islamnya bukan sekedar nama, ya, di sana ada al-lamah. Ya. والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول عليه. Yani maksud dengan al di sini adalah ad-dakhilatu, al yang masuk pada sesuatu yang menjadi nama. Kalau letter lak-nya yang dia masuk kepada sesuatu yang dinamai dengannya dari a'lam. Dari nama-nama al-manqulah yang dinukil dipindahkan mimma yasluh, dari sesuatu yang yasluh bisa dimasuki al padanya. Saya ulangi. Yang dimaksud dengan al di situ adalah al yang masuk pada sesuatu yang dijadikan atau yang dinamai, ya, dari a'lam, nama-nama. Yang mana a'lam tersebut dinukil, diambil dari kata lain yang kata lain tersebut bisa dimasuki al alaihi. Jadi fadl, dia aslinya apa? Masdar. Bisa dikasih al enggak? Al-fadl, bisa kan? Nah, tatkala dia dijadikan nama pun bisa dikasih al. Cuma ya beda alif lamnya ketika dia masuk kepada masdar al-fadl al-mu'arifah ini kan, dengan alif lam yang masuk kepada fadl yang sudah menjadi nama, ini Zaidah. Itu beda. Wal muradu biha, yang dimaksud dengannya adalah al yang masuk pada sesuatu yang dijadikan nama dari a'lam, nama-nama yang dinukil dari kalimat-kalimat yang dia bisa dimasuki al. Kaqaulika fi Hasan, seperti ucapanmu pada Hasan. Hasan aslinya apa? Sifat kan? Ya, apa bedanya Hasan dengan Husn? Kalau Hasan sifat, kalau Husn masdar kan? Hasun yahsun husna. Hasan sifat. Ya. Al-Hasan menjadi Al-Hasan. Ya. Wa aktsaru ma tadkhulu 'ala al-manqul min sifatin. Kebanyakannya ya, al itu masuknya kepada al-manqul yang dipindahkan dari yang aslinya sifat itu, ya, kebanyakannya. Wa aktsaru ma tadkhulu, seringnya al itu masuk kepada yang dinukil dari sifat. Nama yang diambil dari sifat kebanyakannya. Kaqaulika fi Harith, seperti ucapanmu pada Harith. Ini kan dinukil dari apa? Sifat. Harasa yahrusu. Harith dijadikan nama, kemudian dikasih al. Al-Harith. Waqad tadkhulu 'ala al-manquli min masdar. Tapi kadang juga al ini masuk kepada nama yang diambil dari yang asli masdar. Ya. Kaqaulika, seperti ucapanmu fadl. Ya, al-fadl, jud, al-jud misalkan. Adil, al-adil. Tapi yang perlu banyak dari sifat. Ya. Harith, hammam. Apa dalam hadis? Ya, ahabbul asma' ila Allah, Abdullah, Abdul Rahman, wa asdaquha Harith wa hammam. Al-fadl, al-fadl wa al-manquli min ismi jinsin. Dan juga kadang masuk al ini kepada nama yang dinukil dari aslinya isim jenis. Isim jenis sih. Wa ila masdar, selain masdar. Ah, tiga berarti ya. Nama yang bisa dimasuki oleh al. Yang paling banyak nama yang diambil dari sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, Mahmud, Muhammad. Yang kedua, yang diambil dari masdar. Yang ketiga, isim jenis. Dan yang rajih dalam masalah ini, wallah alam, qiyas, bisa dikiaskan. Bisa dikiaskan. Itu pendapat yang insyaallah lebih rajih. Kaqaulika fi Nu'man, seperti ucapan kepada Nu'man, al-Nu'man wa huwa fil asal min asma'id dam. Dia asalnya ya termasuk nama darah. darah itu banyak gitu, lafaz-lafaz yang bisa kita ungkapkan untuk mengungkapkan darah. Ada dam, ada nu'man. Fayajuzu dukhulu al fi hadhihi thalathah nadharan ila al-asl, maka boleh masuknya al karena memandang aslinya. Tadi kan aslinya wasaf sifat seperti harith, bisa enggak harith dikasih alif lam? Bisa kan, karena dia sifat. Maka ketika menjadi nama, harith pun bisa dimasuki al. Master jadi dikasih al? Bisa. Maka ketika master jadi sebagai nama, dikasih al pun bisa. Isim jenis bisa enggak dikasih al? Bisa. Ketika dia dijadikan nama dikasih al pun bisa. Ya. Yeah. Wahad buhan adron ilal hal, jadi boleh masuk al pada tiga macam ini karena memandang asalnya. Boleh pula dibuang karena memandang keadaannya sekarang sudah menjadi nama, nama sudah ma'rifah, tidak perlu kasih al lagi. Ya, jadi boleh, sifatnya boleh saja. Ada catatan lagi nomor satu di situ. Huna syai'an, di sini ada dua hal yang perlu diketahui. Al-awwal anna alladhi talmahuhu hina tadkhulu al-ala nu'man huwa wasful humrah. Bahwasanya yang disyaratkan ya ketika al masuk kepada nu'man adalah nih wasful humrah, sifat merah ya. Allati yadullu 'alayha lafdhuhu, yang mana itu ditunjukkan oleh lafadznya. Bihasabil asl, sesuai dengan asalnya. Ya, bihasabil asl al-awwal, yang pertama iltizaman, dalam keadaan lazim. Jadi antara kelazimannya darah itu apa? Merah. Iya kan? Li'anna al-humra lazimatun lid-dam, karena yang namanya merah itu melazimi dam. Jadi yang dimaukan itu bukan darahnya ketika di nu'man kasi alif lam an-nu'man, bukan berarti darah. Oh, ini harus darah orangnya ini. Bukan. Tapi yang dimaksud adalah kelaziman dari darah itu apa? Kelazimannya merahnya itu. Ya. Paham ya? Wa tsani anna an-nadhim fi kitab at-tashil, yang kedua an-nadhim di dalam kitab at-tashil, ja'ala Nu'man min amthilatil 'alam alladhi qaranat al-wad'ah. Nah. Yang kedua, an-nadhim di dalam kitabnya at-tashil menjadikan Nu'man termasuk contoh alam yang al itu menyertai al, alam yang termasuk al menyertainya di asal letakannya. Nah, jadi maksudnya sudah lewat ya. Penambahan yang sifatnya apa itu? Ya, lazim. Seperti Allah, kalla wal uzza wasam wasamau al. Samau al. Jadi Samuel. Samau al. Wa hadhihi lazimah, ini lazimah. Bidalili qawluhu hunak, dengan dalil ucapan beliau di sana, wa qad uzzalu lazimah. Wahuna masala bihi lima zidat alaihi al, dan beliau di sini menyentuhkannya untuk alam yang ditambahkan padanya al. Ya, ba'da wad'i lilamhil asl. Ya, setelah dia diletakkan sebagai nama untuk mengisyaratkan kepada asalnya. Ya. Wahadhihi laysat bilazimah, kalau seperti ini ya tidak lazim sifatnya masuknya al padanya. Alama qala fadzakara dza wahdahu siyani, kalau seperti ini, yakni kalau dimasukkan contoh Nu'man pada pembahasan ini, maka masuknya al tidak lazim sebagaimana yang ditunjukkan oleh ucapan an-nadhim fadzikru dza wahdahu siyani, menyebutkan al ini dan membuangnya sama. Wal khabbu fi hadza sahl, ya permasalahan dalam ini mudah. Li'annahu yahmil 'ala anna al-'arab sammat an-nu'man ahyanan maqrunan bi al, ini jawabannya. Khabbu fi hadza sahl, yani pemecahan pemecahan masalahnya dalam masalah ini mudah. Bagaimana sih kok dalam tempat atau di dalam kitab yang lain at-tashil beliau memasukkan an-nu'man pada contoh ziyadah lazimah, ya kan? Kemudian di dalam kitab ini beliau masukkan an-nu'man pada ziyadah yang sifatnya apa? Ikhtiriyah, kan? Jawabannya karena yahmil ala anna al-'arab sammat an-nu'man ahyanan makrunan bi al. Ya. Karena beliau membawa kepada bahwasanya orang Arab menamai Nu'man kadang dari awal dalam keadaan beral, berarti dia masuknya kepada ziyadah yang lazimah. Contohnya Allah al-yasa. Iya kan? Fa yakunu min an-naw' al-awwal, maka dia masuk ke macam yang pertama, ziyadah lazimah. Wasammat ahyanan ukhra Nu'man biduni al. Dan kadang orang Arab iya menamai yang lain dengan Nu'man tanpa al. Ya, faikunu min an-nau'i tsani, maka jadilah dia masuk ke macam yang kedua. Ya, bisa masuk sana sini. Karena orang Arab kadang ada yang meletakkan An-Nu'man dari asalnya dengan al gitu. Dari awalnya. Ya. Di tempat yang lain ya tidak dari awalnya. Karena melihat tadi masuk tadi Nu'man, ah ini darah gitu. Maksudnya konsekuensi darah adalah merah. Saya kepengen anak saya kemerah-merahan dari sisi An-Nu'man. Ya. Alhamdulillah. Oh. Nomor 20 bacaan dia. Nah, kita lanjutkan. Al-Mu'min di sini beliau memasukkannya ke macam yang ketiga. Sayyidah yang sifatnya lazimah. Apa? Ikhtiariyah, tidak mengharuskannya. Ketika dia menginginkan atau mengisyaratkan kepada asalnya, dia ditambahkan, kalau tidak ya dibuang. Sehingga dalam pemakaiannya ada yang ada alif lamnya, ada yang tidak. Fa syara bi qawlihi lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya untuk mengisyaratkan sesuatu yang alam ini diambil darinya. Ila anna faidata dukhuli al alif dukhuli al alif al lam ad-dalalatu ala al-iltifat ila ma nuqilat anhu min sifatin aw ma fi ma'naha. Mengisyaratkan kepada bahwasanya faedah dari masuknya al adalah menunjukkan kepada iltifat, melihat, menganggap, memandang sesuatu yang ia dinukil, diambil darinya. Jadi memandang sifatnya atau yang semena dengan sifat. Coba dijelaskan. Wa hasiluhu, dan hasilnya adalah annaka idza aradta bil manquli min sifat wa nahwihi annahu innama sumiya bi tafa'ulan bi ma'na ataita bil alif wal lam lidalalati ala dzalik. Kesimpulannya adalah kamu jika kamu menginginkan bil manqul dari nama yang manqul, nama kan ada dua. Yang pertama manqul, yang kedua murtajal. Ya, berarti ini pembahasannya khusus apa? Alam yang manqul saja, yang murtajal tidak masuk. Ya. Kesimpulannya bahwasanya kamu ingin, kalau kamu ingin menginginkan dari nama yang manqul yang dipindahkan dari sifat, tadi misalnya bahwasanya seseorang dinamai dengannya dalam rangka tafa'ul, harapan baik dengan makna yang dikandunginya, maka antum datangkan alif lam lidalalati ala dzalik, untuk menunjukkan makna tafa'ul itu. Kaqaulika, seperti ucapanmu al-Harith nadharan ila annahu innama summiya bihi litafa'ul, karena memandang bahwasanya hanyalah dia dinamai dengannya dalam rangka tafa'ul, harapan baik. Wa huwa idza batafa'ulnya wa huwa annahu ya'ishu wa yahruth. Kalau al-Harith harapannya agar dia nanti hidup panjang umurnya dan rajin bekerja. Ya. Wa kadza kullu ma dalla 'ala ma'nan wa huwa mimma yusafu bihi fil jumlah. Demikian pula semua yang menunjukkan kepada makna, dan dia termasuk kalimat yang disifati ya dengannya fil jumlah, dalam jumlah. Ya. Ya, dijadikan sifat, kita bisa dijadikan sifat. Ya, bukan hanya isim, bukan hanya sifat yang sih yang dijadikan sifat kan? Ya kan? Masa juga bisa enggak? Bisa. Ja'a rajulun fadlun, boleh enggak? Boleh, meskipun bisa ditambah dengan tiga hal. Sudah lewat apa yang diketahui dengan tiga hal? Ja'a rajulun fadlun, tapi yang pertama ada mudhof yang mahdhuf. Ja'a rajulun sahibu fadlin. Yang kedua apa? Fadl apa? Iya, dia sebagai masar untuk mubalaghah. Iya. Yang ketiga ditarik dengan isim fa'il fadil. Ya. Ulangi. Demikian pula. Ya, kullu ma dalla 'ala ma'nan, setiap kalimat yang menunjukkan kepada makna, wa huwa, dan dia termasuk mimma yusabbu bih, termasuk sesuatu yang bisa dijadikan sifat gitu. Mimma yusofuhi, termasuk apa yang ya disifati dengannya, maksudnya bisa dijadikan sebagai sifat fil jumlah, dalam jumlah. Seperti fadl wa nahwi dan yang semisalnya. Wa in lam tandur ila hadha, adapun kalau engkau tidak memandang ini semua, wa nadharta ila kaunihi alama, dan hanya engkau memandang keberadaannya sebagai nama saja, ya, untuk membedakan dari teman-teman yang lain, lam tudkhil al-alifa wal lam, maka kamu tidak perlu menambahkan alif dan lam. Bal taqul, bahkan kamu cukup mengatakan fadlun, itu sudah ma'rifah. Harith, Nu'man. Ya, fadukhulu al-alif wal lam afada ma'nan la yustafadu bidunihima. Maka masuknya alif dan lam memberikan faedah makna yang itu tidak bisa dihasilkan tanpa al. Falaisata bizaidatain, tapi kata beliau di sini bukanlah zaidah, tapi yang maksudnya Allah lam zaidah juga, ya. Khilafan liman za'ama dzalik, berbeda dengan yang menganggapnya zaidah. Berarti kalau bukan zaidah apa? Ya al-mu'arifah, ya. Ini katanya itu. Yang menurut Asy-Syarih demikian. Ya, dan syarah yang lain menyatakan zaidah dari Syekh Utsaimin dan yang lain. Wa kadzalika aidan laysa hadzu ma wa idbatu ma 'ala sawa. Demikian pula tidaklah sama membuang al dan menetapkannya. Kama huwa zahiru kalamin usanif, sebagaimana yang tampak pada ucapan usanif. Apa kata usanif? Tadzikru dza wa hadzuhu siyari, membuang dza dan menetapkannya sama. Tapi juga bisa dibawa kepada makna yang lain. Maksudnya sama dalam hal apanya? Kemarifahannya. Iya. Tapi dalam maknanya berbeda. Yang satu sekedar nama, yang kedua bukan hanya nama, tapi di situ ada harapan akan kandungan dari nama tersebut. Walil hadzu wal itsbatu yunazzal 'ala al halatayn allatayni sabaqa dzikruhuma. Bahkan membuang dan menetapkan al diposisikan pada dua keadaan yang sudah lewat penyebutannya. Wa huwa annahu idza lumihal aslu ji'a bil alif wal lam, itu bahwasanya kalau diisyaratkan kepada asalnya didatangkan alif dan lam, kalau tidak ya tidak didatangkan al. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Apa tafsirnya? Insyaallah ya, kalau versinya Asy-Syarih fa dzikru dza wa hadzu siyani. Ya. Maksud dari al-musannif kata Asy-Syarih menyebutkan al, ya, dengan tidak menyebutkan itu sama saja. Ini sudah menjadi nama gitu. Atau nama dan sekaligus di situ ada tafaulnya. Ya. Sama saja, tapi yang Allah alam yang lebih tepat tadi, ya, yang ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin, ya, ini sama dalam hal kemarifahannya. Tapi ya, ada pun dalam maksudnya beda. Yang ada alnya maksudnya bukan hanya nama, tapi juga apa? Harapan akan kandungan pada nama tersebut. Tanpa al hanya nama saja. Kalau versinya Syekh sama saja, sama. Yang ada alnya dengan yang tidak ada alnya sama, itu yang dia pahami dari ucapan Asy-Syari. Ya, meskipun dia sendiri menyatakan beda gitu, cuma yang dipahami gitu, pemahaman dia aja. Beliau sendiri berpendapat beda, Asy-Syari berpendapat beda. Cuma dari kalamnya bolehnya nanti sepertinya dia mengaku sama gitu. Kalau saya ngantuk, barang mulai. Kalau al-musannif, kalau al-musannifnya gitu ya, kalau ini syarih. Wallah alam, perlu lihat kitab yang lain. Ya, at-tafsir, perlu cek lagi kitab yang lain. Ya, antum PL juga berarti ya. Cari at-tafsir atau al-kafiyah. Ya, kemudian pembahasan berikutnya, enggak ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Ada yang mau disampaikan? Ada yang masih bingung? Bacaannya atau apa? Maknanya, maksudnya? Huna Syai'an, nomor 2 ya? Apanya? Bagaimana nih? Semuanya? apa ringkasnya? Ya. Jadi poin yang kedua ya dari Huna Syai'an itu menjelaskan bahwasanya An-Nazim di dalam kitabnya Tashil menjadikan Nu'man masuk pada contoh alam yang al itu menyertai dia dari peletakannya. Ya, sebagaimana Al-Lat, Al-Uzza tidak bisa lepas darinya apa? Al. Ya. Tapi dalam contoh ini beliau memasukkannya ya kepada ziyadah yang sifatnya apa? Ikhtiariyah kan? Dengan ucapannya apa? Fadzikru dza wa hadzu siyani. Nah, itu. Ini kan ada iskal jadinya kan? Ya. Jawabannya katanya di sini li'annahu yahmil 'ala anna al-'arab karena beliau membawa kepada proses sebagian mereka orang Arab menamai Nu'man kadang ya makrunan bi al pergandengan dengan al ya pergandengan dengan al yakunu minan nawi awal berarti dia masuk ke macam yang pertama kayak soal biasa itu ya, berarti enggak ada alamah ya berarti ya nama saja dari awalnya ada alif lamnya itu An-Nu'man wasamat ahyanan dan terkadang mereka menamai yang lain dengan Nu'man tanpa al. Berarti masuknya ke macam yang kedua. Ya, ziyadahnya al itu bukan satu yang wajib. Kemudian bisa masuk ke kata yang pertama atau yang kedua katanya. Memungkinkan masuk yang pertama, memungkinkan masuk kata yang kedua. Kalau masuk kata yang pertama, ya zaidah lazimah, tidak ada lamah ya. Kalau masuk ke yang kedua, ada lamah. Kemudian juga ada catatan berikutnya nomor 2 itu. Tambahan, faedah. Al-amzilatul latih zakarah al-nazim thalatah. Contoh-contoh yang disebutkan oleh al-nazim ada 3, ya kan? Al-fadli wal-harithi wal-mu'mani. Yang pertama, yadullu ala al-wasfi al-maksudi bidalalatil mutabaqah. Yang pertama, apa yang pertama dan contoh? Al-Fadl. Dia menunjukkan kepada wasf. Ini kalau ngantuk saya jamin kepaham. Dihadiahi soal. Dihadiahi daripada nama Allah. Ahaduha yadullu ala al-wasfil maksud bidalalatil mutabaqah. Yang pertama, Al-Fadl. Ini menunjukkan wasf yang dimaukan, yang dituju dengan dalalah mutabaqah. Apa sih dalalah mutabaqah? Itu sudah belajar ya dalam kitab tauhid. Dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun, dalalatul iltizam. Sudah ya? Sudah kita ceritain sendiri. Jelas lagi ya. Dalalah mutabaqah ini dalalatul lafz 'ala tamami ma'nahu. Dalalatul lafz 'ala tamami ma'nahu. Menunjukkan lafaz kepada kesempurnaan maknanya, bukan sebagian makna saja. Paham? Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Ya. Seperti ya, rumah adalah sebutkan semuanya, bagian-bagian rumahnya, atap, dinding, semuanya sebutkan. Berarti dalalahnya mutabaqah. Kalau rumah adalah dia hanya sebutkan sebagian saja. Atasnya terasnya saja, dindingnya saja, mungkin tabumun nanti. Ini dalalah mutabaqah. Kenapa? Wa huwa al-fadl, itu al-fadl. Kenapa? Li'annahu fil asl masdar, karena fadl masdar. Wala dalalata lahu illa al-hadats, illa 'ala al-hadats. Dan tidak ada penunjukan iya dari masdar kecuali kepada hadats. Dan hadats itu ya wasf. Ya. Nanti dengan seterusnya itu akan jelas insyaallah. Wa tsani yadullu alaihi bidalalati tadammun yang kedua. Ya, yadullu alaihi menunjukkan kepada hadats pada wasf. Yang kedua itu apa? Yang kedua. Al-harith. Ya, al-harith isim sifat, isim fa'il menunjukkan kepada wasf sifat bidalalati tadammun dengan dalalah tadammun. Apa dalalah tadammun? Dalalatul lafzi ala juz'i ma'na. Penunjukan lafaz kepada sebagian maknanya, bukan seluruhannya. Wa huwa al-harith, sebenarnya harith ya. Kenapa? Li'annahu ismu fa'il. Karena harith ada isim fa'il. Penunjukannya isim fa'il ada berapa? Dua. Pertama al-adzab, pelakunya al-harith. Yang kedua hadath, wasaf. Iya kan? Tuh, isim fa'il ya, qa'im. Ya, qa'im. Kalau dikatakan qa'im adalah menunjukkan kepada sifat, berarti dalalah apa? Tadumun. Kenapa? Karena itu sebagian yang ditunjukkan oleh sifat. Ada sebagian yang lain yang disebutkan zatnya. Artinya ada orang yang berdiri kan? Orangnya yang berdiri, berdirinya hadatnya. Ya. Tapi kalau misalkan al-qa'im menunjukkan kepada pelaku dan juga hadat, berarti ini mutalanya apa? Mutabaqah. Tapi kalau hanya disebutnya sebagian saja, al-harif menunjukkan orang. Berarti ini tadamun, ada orangnya kan? Atau disebutkan hanya hadasnya saja, berdirinya, menunjukkan perbuatan berdiri. Ini kan tadamun. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, mutabaqah. Paham gak kira-kira? Jadi kalau masdar penunjukannya dia kepada wasaf, dalalah apa? Mutabaqah. Kenapa? Karena ya masdar ya penunjukannya kepada wasaf, enggak ada lagi penunjukannya gitu. Paham ya? Adapun kalau wasaf sebagai isim fa'il, penunjukannya dia kepada apa? Wasaf ya, adalah dalalah tadammun. Karena penunjukan isim fa'il kepada apa? Wasaf ini adalah penunjukan kepada makna sebagiannya. Karena wasaf kandungannya sebagai isim fa'il bukan hanya kepada wasaf, tapi juga kepada zatnya. Tuh. Ya, paham gak? Seperti nama Allah Al-Hayy. Al-Hayy menunjukkan kepada apa? Al-Hayy. Kalau dia menunjukkan kepada Al-Hayyah, dalalah apa nih? Al-Hayy, zat yang maha hidup. Penunjukan dia kepada Al-Hayyah, dalalah apa? Tadammun. Ya. Kalau penunjukan Al-Hayy kepada Al-Zat Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada wasafnya Al-Hayyah, dalalah apa? Dalalah apa? Ini mutabaqah dua-duanya. Iya kan? Hah? Ngerti enggak? Al-Hayy zat yang maha hidup. Jadi Al-Hayy menunjukkan kepada sifat Al-Hayyah. Dalalah apa ini? Tadammun. Kenapa? Karena Al-Hayy ada zatnya Allah SWT. Al-Hayy maha hidup. Al-Qayyum dari Qa'im kan? Walaghah Qayyum. Sama. Kemudian Al-Hayy ini menunjukkan nanti satu lagi nih. Wa thalithu yang ketiga yadullu 'ala al-wasfi bi dalalatil iltizam. Yang ketiga apa? Nu'man menunjukkan kepada wasaf. Iya, bi dalalatil iltizam dengan dalalah yang sifatnya iltizam kelazimannya. Itu Nu'man diletakkan untuk nama darah dan humrah adalah kelazimannya. Iya. Yang tadi kita terapkan kepada nama Allah Al-Alim. Kalau dia Al-Alim ini menunjukkan sifat Al-Ilm, berarti dalalah apa? Hah? Tadammun. Kalau dikatakan Al-Alim menunjukkan kepada zat dan juga sifat Al-Ilm, berarti dalalah apa? Mutabaqah. Ya. Tadi Al-Hayy juga kalau dikatakan dia menunjukkan kepada mana Al-Hayy, dalalah apa? Tadammun. Kalau dikatakan menunjukkan kepada zat, dalla ala zat wal hayya, dalalah apa? Mutabaqah. Tapi kalian Al-Hayy ini juga menunjukkan kepada thubutu as-sam' wal basar wal ilm. Al-Hayy zat yang maha hidup ini juga menunjukkan kepada mendengar. Maka tentunya yang hidup maha hidup ya maha mendengar, maha melihat, dalalah apa ini? Ya sisa kelazimannya hidup ya maha mendengar. Allah maha hidup berarti yang maha semuanya, mendengarnya maha, melihatnya maha, dan seterusnya. Itu kelazimannya. Paham? Ya ini ya insya Allah berfaedah ini bagi yang belum tahu khususnya ya. Dalalah apa? Ada al-mutabaqah yang penunjukannya kepada tamami makna, kesempurnaan maknanya. Tadammun sebagian ya, kalau iltizam dalalatul lafadz ala khariji makna. Dari itu. Dalalatul lafadz ala khariji makna. Menunjukkan lafadz kepada makna di luar itu. Konsekuensinya gitu. Kalau maha hidup ya ini. Kemudian paham ini makna dari dua bait ini. Wa ba'dul a'lami 'alaihi dakhala lilamhi ma qad kana 'anhu nuqila. Kal fadl wal harith wan nu'man fa dhikru dha wa hadhuhu siyani. Ada yang mau tanya kan? Apa itu? Tadhammun mutabaqah. Apa terjemahnya atau contohnya? Maknanya atau contohnya? Definisinya atau contohnya? Contohnya. Jadi dalalah mutabaqah adalah dalalatul lafadz ala tamami makna. Dalalatul lafadz ala tamami makna, penunjukan lafadz kepada maknanya yang sempurna. Ya itu. Kemudian kalau dalalatu apa? Atadhammun dalalatul lafadz ala juz'i makna. Penunjukan lafadz kepada sebagian saja dari maknanya. Kalau dalalatul iltizam, dalalatul lafadz ala khariji makna. Penunjukan lafadz kepada khariji makna, makna di luar. Ya lafadz itu. Contohnya. Ya. Jadi al-qa'im, al-qa'im. Ya. Al-qa'im. Kalau dikatakan al-qa'im ini menunjukkan kepada zat. Yang pertama, orangnya yang berdiri juga menunjukkan kepada perbuatan berdiri. Berarti dalalah apa ini? Tadhammun. Apa? Mutabaqah, karena menunjukkan makna secara utuh. Iya kan? Utuh. Sama juga masdar. Maknanya hanya hadas. Loh, berarti dalalah apa? Mutabaqah. Jadi ketika ada orang namanya al-fadl, yang dimaukan adalah sifat tersebut, kandungan sifat tersebut, ini adalah apa? Mutabaqah. Kemudian ketika dikatakan al-qa'im ini menunjukkan orang yang berdiri. Berarti apa dalalah ini? Tadhammun. Ya, atau menunjukkan perbuatan berdiri. Ya, berarti apa ini? Tadhammun. Kalau sebagian saja gitu loh. Ya. Kalau dalam contoh tadi kan al-harith, dia menunjukkan kepada sifat. Dalalahnya apa? Tadhammun. Kenapa al-harith itu penunjukannya bukan hanya kepada sifat loh. Orangnya juga ada. Simfa'il. Ya. Paham? Kemudian kalau dalalah al-iltizam, ya penunjukan lafadz kepada apa yang di luar kharij makna. Ya. Makna lafadz tersebut atau makna di luar lafadz tersebut. Kita juga dalam asmaullah tadi. Kalau Allah Maha hidup ya berarti otomatis. Ya. Allah Maha mendengar, apa? Maha melihat. Dalam contohnya apa? Nu'man. Ini dia darah. Ya. Kelazimannya darah, ya warnanya merah. Kelaziman. Atau berbau ini, atau berbau itu, ya kan darah terkelazimannya. Ya. Waqad yasiru 'alaman syirin. Waqad yasiru 'alaman lil ghalaba mudhafun aw mas'ubu alka al-'aqabah. Ini macam alam yang kedua. Jadi alam itu pembagiannya ada dua. Yang pertama alamun bil wad', alam yang dia menjadi alam karena al wad', sebab letakan, seperti yang sudah lewat alamu syakhs. Ada di situ apa? Isim. Ada apa lagi? Kunyah. Ada apa lagi? Laqab. Juga alamul jins. Ini disebut alamun bil wad'i. Alam jenis Usama, Ummu Iryad. Ini alamun wad'. Ya. Alamun bil wad'. Itu apa? Alamun syakhs dan alamun jenis. Ada yang kedua. Alamun bil ghalabah. Ini yang akan kita bahas, alamun bil ghalabah. Apa itu alamun bil ghalabah? Huwa ma kana 'alaman. Huwa ma kana 'alaman. huwa ma kana 'alaman bi sababi ghalabati isti'mali lafz bi sababi ghalabati isti'mali lafz fi fardi madlulatihi huwa ma kana 'alaman bi sababi ghalabati isti'mali al-lafz fi fardi madlulatihi li syuhratihi wa huwa naw'an, dan itu ada dua macam, yang pertama mudhaf, yang kedua muhalla bi al. Alam bil ghalaba definisinya adalah apa yang dia menjadi alam asli, bukan alam dia, tapi dia menjadi alam. Kenapa? Bisa bagi ghalabat isti'mali lafz, karena penggunaan lafz ini mendominasi fi fardi madlulati, untuk satuan dari apa yang ditunjukkan oleh lafz. Kalau lafaznya penunjukannya itu luas, cuma dalam prakteknya sudah menyempit untuk satu orang gitu. Kenapa lisyuhrati? Karena sudah masyhur, digunakan untuk itu. Nanti insyaallah dengan contoh al-Aqabah, al-Madinah, al-Kitab, atau yang mudhaf ilaih bentuknya nanti Ibnu Umar. Itu definisi dari apa? Alam bil ghalabah. Yaitu apa yang dia menjadi alam karena sebab ghalabat isti'mali lafaz, penggunaan lafaz ini didominasi fi fardhi madlulati, untuk satu saja dari apa yang ditunjukkan oleh madlulnya, penunjukannya luas, bisa ini, cuma dalam penggunaan hanya dipersempit untuk satu ini, li syuhratihi, karena sudah masyhur. Al-Kitab, ketika dimutlakan ya kitab mesti bawa ya. Padahal secara lafaznya Al-Kitab ya bisa digunakan untuk semuanya ya. Jadi Al-Madinah, ketika dimutlakan untuk apa? Al-Madinah An-Nabawiyah. Padahal secara maknanya ya semua negeri, bilad, ya bisa dikatakan apa? Al-Madinah. Nah, baik, kita baca saja di sini. Waqad yasiru 'alaman bil ghalabah. Dan terkadang menjadi alam karena sebab al-ghalabah, penggunaannya yang mendominasi, menguasai. Mudhafun, yaitu mudhaf. Ini apa? Isimnya yasiru. 'Alaman, khabarnya yasiru muqaddam. Kemudian bil ghalabah jar majrur muta'alliq bi yasir. Mudhafun naib al-fa'il dari apa? Isim dari yasir. Aw harfu 'athfin mashhubun 'athfun 'ala mudhaf wa mudhaf. Ya al usul ila mudhaf ilayh. Kal 'aqabah. Ya jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada' mahdhuf. Seperti al-'aqabah. Saya ulangi terjemahannya. Terkadang menjadi alam karena sebab mendominasi dalam penggunaan, yaitu yang pertama mudhaf, yang kedua mashubu al, isim yang dimasuki al, seperti al-aqabah. Ya, al-aqabah itu hukum secara makna adalah ismun li kulli mas'adin fi jabalin wa'rin. Jadi asalnya al-aqabah adalah nama untuk setiap tempat yang naik gitu, dalam di pegunungan yang terjal. Halak tahamal aqabah, tempat yang tinggi kan, berat, terjal. Tapi dalam penggunaan sudah didominasi al-aqabah ini untuk tempat tertentu. Aqabah tertentu, yaitu aqabah allati 'inda al-jamrah fi Mina. Yaitu aqabah yang di situ ada pelemparan jumrah, yang disebut dengan jumrah apa? Al-Aqabah kan, di Mina, dalam penggunaannya. Baik, kita baca nanti sini biasanya. Atau sebelumnya, al-ghalabah itu ada dua. Ada Al-ghalabah yang sifatnya tahqiqiyah. Al-ghalabah ada dua. Yang pertama tahqiqiyah, yaitu ibaratun an an yusta'mala al-lafzu awalan fi ma'nan. Ibaratun an an yusta'mala al-lafzu awalan fi ma'nan thumma ghalaba ala syakhsin mu'ayyanin. Ungkapan tentang penggunaan lafaz di awal kali untuk satu makna. Kemudian ghalaba ala syakhsin mu'ayyan, didominasi dalam penggunaannya untuk orang tertentu saja. Awalnya umum gitu, kemudian berjalannya waktu didominasi penggunaannya oleh orang tertentu. Nanti contoh-contoh ini baca. Ada yang takdiriyah sifatnya. Ya kalau tadi yang pertama Ibnu Umar, ya setiap anaknya Umar, ya bisa dikatakan Ibnu Umar, betul enggak? Tapi dalam penggunaan sudah didominasi oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar yang dimaksud Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Sudah. Kalau disebut Ibnu Umar, siapa yang kira-kira terpahami? Yang ada lain. Qala Ibnu Umar misalnya. Ah, sudah. Ini asalnya Ibnu Umar kenapa? Untuk makna, yaitu untuk mengungkapkan orang yang bapaknya namanya Umar. Bisa dikatakan Ibnu Umar, anaknya Umar, semuanya bisa Ibnu Umar. Ya. Tapi ternyata dalam penggunaan berikutnya dikuasai, didominasi oleh Ibnu Umar. Insyaallah. Ya. Kemudian yang berikutnya takdiriyah. Apa al-ghalabah takdiriyah? Yaitu ibaratun an an la yusta'mal an ibaratun an la yusta'mal lafzu min ibtida'i wad'ihi fi ghairi dhalika al-ma'na. Ibaratun an la yusta'mal al-lafzu min ibtida'i wad'ihi fi ghairi dhalika al-ma'na. Lakin muqtadul qiyas an yusta'mal fi ghairi. Ungkapan tentang satu lafaz yang tidak digunakan di awalnya, di awal peletakannya, fi ghairi dhalika ma'na, untuk selain makna itu. Tapi muqtadul qiyas, secara qiyas harusnya bisa juga digunakan untuk yang lain. Takdir ini ungkapan tentang tidak digunakannya lafaz di awal peletakannya fi ghairi dhalika ma'na, untuk selain makna tersebut. Artinya ketika awal peletakannya untuk tertentu gitu loh. Dari awal peletakannya untuk tertentu. Tapi secara qiyas harusnya bisa juga gitu untuk yang lain gitu. Kalau yang tadi kan yang pertama kan awalnya dia maknanya bukan untuk tertentu, umum Ibnu Umar. Tapi dalam praktiknya didominasi untuk orang tertentu. Kalau ini dari awal bertakanya untuk orang tertentu, tetapi secara kias karena melihat istilahnya maknanya, ya harusnya bisa juga untuk yang lain gitu. Kalau ini contohnya Thuraya, bintang Thuraya. Ya aslinya Thuraya itu, Thuraya kalau kita lihatnya adalah wasfun. Jadi aslu Thuraya, lihat. Jadi Thuraya ini dari asal penggunakannya emang untuk bintang tertentu. Tapi kalau secara maknanya harusnya bisa digunakan untuk yang lain, karena secara maknanya Thuraya adalah wasfun sifat. Lianna tasghir min tharwa. Tasghir dari tharwa. Tarwasai sakro itu. Artinya lihat kathirul adad, yang banyak bilangannya, jumlahnya. Ya. Ya itu, kalau dari maknanya kan nanti bisa juga digunakan untuk bintang-bintang yang lain. Ya kan? Tapi dari awal petakannya itu ya sudah. Nah, kita baca di sini. Baik, yang berikutnya. Wa hadhu alzi in tunadi aw tudif awjib wa fi ghairihi ma qad tanhalif. Wa hadhu alzi, membuang al ini di isim isyarah lil qarib aw lil ba'id. Hah? Lil qarib berarti membuang al ini al yang mana? Al yang mana? Al yang masuk pada al alam fil ghalaba. Kan al alam banyak. Ya kan? Al yang masuk pada al-alam bil ghalaba, sesuatu menjadi alam karena al-ghalaba. Membuang al ini, ya, intunadi, jika engkau memanggil alam tersebut atau idofahkan alam tersebut, aujib, wajibkanlah. Hadfa mahul bimukaddam dari aujib. Aslinya aujib hadfa al-zi intunadi au tudif. Haruskanlah, wajibkanlah membuang al ini yang masuk kepada al-alam bil ghalaba apabila engkau memanggilnya atau mengidofahkannya. Karena tentu bisa dibilang jawab, kenapa dibuang alif lamnya? Karena munada tidak bisa masuk kepada yang beral, iya kan? Bisa enggak? Ya ar-rajulu tidak bisa, kecuali ada tempat-tempat tertentu. Ya ayyuhal insan. Dan juga yang ada alnya tidak boleh didofahkan kan? Ya itu alasannya. Wa fi ghairihima qatan halif, tapi pada selain dua keadaan tadi, dalam keadaan tidak dipanggil, dalam keadaan tidak ditufahkan, qatan halif, terkadang alnya dibuang juga. Awas nih, yang lewat. Iya. Kalau ngantuk, ima sudah loyo, dari semangat, ima memang sudah parah, nanti perat semangat, cuma kalah gitu. Iya. Dengan ngantuk yang kuat. Perjuangan. Iya, belajar ini. Harus ada pengorbanan. Bukan hanya sekedar hadir, pengorbanan hadir, hudur, hadir hatinya, akalnya, ya, sempurnakan setelah itu di murojaah. Wa fi ghairihima, dan pada selain keduanya, pada selain munada dan idhofah, kadang alnya dibuang juga. Min aqsam min alif lam annaha takunu lil ghalaba, di antara macam alif dan lam adalah alif lam yang takunu lil ghalabah, didatangkan untuk ghalabah. Ya. Contoh al-Madinatu. Aslinya apa? Al-Madinah. Aslinya alam, bukan al-Madinah, bukan alam. Bahkan dia aslinya ismul balad alladhi yajma'u an-nas. Nama negeri yang mengumpulkan di situ manusia yang banyak jumlahnya, dikatakan Madinah. Itu asalnya kan? Kemudian dalam prakteknya dikuasai untuk apa? Al-Madinah An-Nabawiyah. Al-Madinah. Ketika disebutnya Al-Madinah, siapa yang menggunakan? Mana yang menggunakan? Ya Madinah, ya Nabi. Meskipun dalam penggunaan secara umum, ya umumnya apa? Madinah ya tadi, bisa diterapkan untuk apa? Nama negeri yang mengumpulkan manusia, seperti dalam ayat Waja'a rajulun min aqsal Madinah وكان في المدينة تسعة رهط يصيرون في الأرض ولا يصلحون. Demikian pula Alkitab. Asalnya kitab, dikasih Alkitab. Kitab untuk umum kan? Umum ini kitab-kitab. Tapi dalam penggunaan, ya dengan Alkitab sudah didominasi untuk kitabnya siapa? Si bawahi. Fa'inna haqqahuma, sungai hak keduanya, lafad Madinah dan kitab, as-sidku, bisa diterapkan ala kulli Madinah, untuk setiap Madinah, wa kulli kitab, dan semua kitab. Lakin, tapi, walabatil Madinah tu ala Madinah terusul, didominasi penggunaan al-Madinah yang beral, ya, untuk Madinahnya Rasul, sehingga menjadi alam. Tadinya bukan alam, dengan masuknya al, dan dimaukan tertentu menjadi apa? Alam. Ya, al-Madinah tu menjadi apa? Alam. Tadinya bukan alam. Kemudian wal kitabu ala kitab siwa wa ihram Allah ta'ala. Kitab digunakan untuk kitab siwa wa ihram Allah ta'ala. hatta innahuma idza utliqa la yatabadar ila al-fahmi ghairuhuma, sehingga sampai-sampai keduanya al-majid dan al-kitab ketika dimutlakkan penyebutannya tidak ada qaid-qaid, tidaklah terfahami oleh akal, oleh pemahaman kita, tidaklah masuk ke dalam pemahaman kita kecuali tidaklah terfahami, tidaklah masuk ke pemahaman kita ya selain keduanya, ya sehingga al-Madinah ya ke situ, al-kitab ya ke situ. Kata Syekh Muhtamin, kalau Al-Qur'an bisa al-kitabul mubin ya sudah. Ini juga bisa gitu. Kalau mau dikatakan al-alamin bil khulafa, al-kitabul mubin Al-Qur'an. Ada banyak sekali dalam Al-Qur'an disifati dengan al-kitabul mubin. Ada banyak. Syekh paham ini ya. Itu al-alam bil khulafa namanya. Wa hukmu hadhihi al-alif wal lam, hukum alif dan lam ini anna la tuhdzaf, tidak boleh dibuang. Illa fin nida'i aw al-idhafah, kecuali ketika dipanggil atau diidhafahkan. Tidak boleh dibuang. Contoh ya su'iqu, ya su'iqu. Fikrite. Fi su'iq wal as-su'iq. Wa hadhihi madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, as-su'iq adalah orang yang kesan bergeledek. Kesan bergeledek, ada ceritanya itu. Dijamin keberangan untuk bercerita. As-su'iq nomor 2 itu. Fi asli lughah ismun yutlaku ala kulli man rumya bisu'iq. Secara lughah, as-su'iq adalah nama yang bisa digunakan untuk setiap orang yang kesan bergeledek. Thumma khusso ba'da dhalika bi khuwailid ibni Nufail, kemudian setelah itu dikhususkan dalam penggunaan untuk Khuwailid ibni Nufail. Ceritanya annahu kana yut'imun nasa bi Tihamah, beliau biasa memberikan makan manusia di daerah Tihamah. Fa'asafatir rihu turaba fi jifani, maka tiba-tiba angin datang kencang bertiup menerbangkan debu-debu sehingga menerpa nampan makanannya. Fasabbaha, akhirnya dia mencerca apa angin tersebut. Farumiya bisu'iq, akhirnya disambar geledek. Ya, faqala an-nas, maka manusia berkata as-su'iq. Jadi asal kata su'iq umum, cuma dalam penggunaan sudah didominasi untuk orang tertentu. Yang tidak boleh dibuang asalnya alif lamnya, melekat, ya. Kecuali ketika dijadikan munada. Ya. Masih banyak, belum selesai, waktu sudah habis. Cukup dulu ya, sekarang kita ulang lagi. Pada tempat berikutnya, bismillah. Sekarang kita cukupkan. Subhanallah, alhamdulillah, syukurlah, ilaha illallah, wa atubu ilaik.